sholat untuk mengingatku. Siapa yang sholatnya paling bagus? Apa jawabannya? Semua sudah tahu tapi tawadu ya. Yang sholat yang paling bagus itu cirinya yang paling banyak zikirnya. Karena kita sholat tapi belum tentu zikrullah. Walaupun badan ngadap kiblat, berwudu, bahkan tidak jarang mulut menyebut nama Allah, hati tidak ingat ke Allah. Allahu Akbar, belum tentu ingat itu ke Allahnya, baru menyebut nama Allah, belum mengingat Allah.